Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syaikh Fauzan fidallahu ta'ala Al-Thalithu al-Imanu bil-Kutub Ayat tasdiqu bil-Kutub allati anjala Allahu wa Rasulih, yaitu membenarkan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para Rasulnya. Wa anaha kalamuhu wa anaha haqqun wa nurun wa hudan, bahwasanya semua kitab-kitab tadi adalah firman Allah, semuanya adalah hak dan cahaya serta petunjuk. Maka wajib mengimani bima samallahu minha, kitab-kitab yang Allah telah sebutkan namanya. Ketaurah, Walijil, Zabur, Al-Quran, banyak semua adalah kitab-kitab yang Allah turunkan. Walimanu bima lam yusammillahu minha, dan juga mengimani dengan adanya kitab-kitab lain yang tidak Allah sebutkan namanya. Nah, karena kata, atau saya dari awal aja. Yang pertama, ucapan rahimahullah ta'ala atas diaku bil kutub alati anzalallahu wal rasulih, yang mengimani kitab-kitab yang turunkan, maksudnya iman maksudnya itu adalah semua pernah Allah turunkan. Semuanya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagai pedoman bagi umat Rasul yang diturunkan kepadanya kitab tersebut. Ya, semata-mata mengimani. Itu adalah kitab Allah yang diturunkan kepada para Rasulnya dan wajib diikuti oleh umatnya masing-masing. Adapun kita kaum muslimin, ya hanyalah beramal dengan Al-Quran Karim. Karena semua kitab-kitab tersebut mansukh, dihapus oleh Al-Quran Karim. Kedua, rahimahullah ta'ala, wajib mengimani ada kitab-kitab yang Allah sebutkan namanya, Taurat, Injil, Zabur, Quran. Ya, wahyu semua dari kitab Allah yang Allah turunkan kepada masing-masing rasulnya. Sekali lagi, adapun amal hanyalah dengan Al-Quran. Beriman itu adalah kitab Allah yang Allah turunkan. Kemudian juga beriman ini adanya nama-nama, adanya kitab-kitab lain yang tidak Allah namakan. Kenapa demikian? Karena masing-masing rasul memiliki kitab. Syaikh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Al-Aqidah Wasithiyah menyatakan bahwasanya wa li kulli rasulin kitab, setiap rasul itu memiliki kitab, memiliki kitab. Apa dalilnya? Dalam surat Al-Hadid Allah berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat وَنْزَلْنَا مَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِزَانَ. Al-Hadid ayat yang ke-25. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ كُلَ رَسُولٍ مَهُ كِتَابٌ. Ini menunjukkan bahwasanya setiap rasul bersamanya ada kitab. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan sebagai catatan. Bahwasanya yang pertama, kenapa disebutkan waliman bima lam yusammillahu minha? Karena yang pertama, poin pertama yang kita tambahkan, karena semua rasul itu memiliki kitab. Dari surat Al-Hadid. Poin yang kedua, Yang perlu kita tahu juga adalah bahwasanya Al-Quran memansuh semua kitab-kitab yang terdahulu. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, kata beliau, yansakhallahu atau nasakhallahu bihi jami'al kutubis sabiqah. Allah subhanahu wa ta'ala nasakha memansukh bihi bil Quran jami'al kutubis sabiqah, memansukh semua kitab-kitab dahulu. Nasakhallahu bihi jami'al kutubis sabiqah, Allah mansuh dengannya, dengan Quran, semua kitab-kitab terdahulu. Wa takaffala bihifdhihi an abathil abisin, an abathil abithin wa zaykil munharifin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjamin penjagaannya, menjamin penjagaan Al-Quran dari perbuatan abas, perbuatan orang-orang yang hendak mempermainkan Al-Quran, yang hendak merubah-rubah Quran, dan dari penyimpangan orang menyimpang. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun, dalam surat Al-Hijr. Sesungguhnya kami yang menurunkan dzikra Al-Quran Al-Karim, dan sesungguhnya kamilah yang sungguh akan menjaganya. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin akan menjaga Al-Quran Al-Karim, sehingga Al-Quran tidak seperti kitab-kitab sebelumnya terjaga, tidak akan dirubah-rubah, tidak akan diganti-ganti. Qala rahimahullahu ta'ala, liannahu yabqa hujjatan ala nasi ajma'in ila yaumil qiyamah. Karena Al-Quran Al-Karim akan tetap ada, akan langgeng, tetap ada sebagai hujjah atas manusia, atas seluruh manusia, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sehingga dikatakan Al-Quran adalah a'zham mujizat, a'zhamu ayatillah. Al-Quran adalah ayat min ayatillah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau disebut dengan mujizat yang terbesar atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena akan terus menerus terjaga sampai hari kiamat, dari menjelang hari kiamat. Itu boleh disebutkan rahimahullah dalam syarah aqidah di sunnah wal jamaah. Berikutnya, kata beliau rahimahullah ta'ala, hadal kitabu huwa ashraful kutub wa ahammul kutub wa anfa'uha wa aqwamuha. Kata syekh rahimahullah ta'ala, dan kitab ini, kitab Al-Quran Al-Karim, adalah ashraful kutub, kitab yang paling mulia, wa hamul kutub, kitab yang paling penting, wa anfa'uha, yang paling bermanfaat, wa aqwamuha, yang paling lurus. من القرآن الكريم. قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى. Itu sedikit tambahan yang kalau kita simpulkan, poin yang pertama menunjukkan bahwasanya semua rasul memiliki kitab. Yang kedua, Al-Qur'anul Karim itu memansukh kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjamin akan menjaga Al-Qur'anul Karim. Yang keempat, Al-Qur'anul Karim adalah kitab Allah yang paling mulia, yang paling penting, yang paling bermanfaat. Yang kelima, Al-Quran itu yabqa, akan tetap ada, terjaga sampai hari kiamat. Ya, hari kiamat. Ya, sehingga amal yang wajib adalah beramal dengan Al-Quran Al-Karim. Qala rahimahullahu ta'ala, qala hafizahullahu ta'ala, berikutnya adalah walimanu birrusulil ladzina arsalahum Allah ila khalqi, beriman kepada para rasul yang Allah utus kepada makhluknya. Yani at-tasdiqu bihim jami'an, membenarkan semua rasul bahwa mereka adalah rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanam sadiqun fi mahbaru bihi, bahwa mereka adalah orang-orang yang jujur dalam mengabarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum ballagu risalata rabbihim, bahwa mereka telah menyampaikan risalah Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kita tidak memilah-milah. Kita mengimani mereka semua adalah rasul-rasul Allah. Ya, tidak memilah-milah. Bal nu'minu bihim jami'an, bahkan kita mengimani semua mereka adalah para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Man sammallahu minhum bi kitabi wa man lam yusammi minhum, ya, baik yang telah disebut namanya dalam Al-Qur'an atau yang tidak telah disebutkan namanya dalam Al-Qur'an, selama beliau adalah rasul, maka kita imani beliau adalah rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ta'ala wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul-rasul yang telah kami kisahkan atasmu, kepadamu sebelumnya, dan ada yang belum kami kisahkan. Ya, ada rasul-rasul yang sebutkan namanya dan yang tidak. Wafdaluhum ulul azmi, dan rasul paling utama adalah ulul azmi minar rasul, wahum Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad alaihi wassalam. Semua bagian rasul, kemudian rasul-rasul lain, semua anbiya, kemudian para nabi yang bukan rasul. Wa afdalu jami', dan yang paling utama dari semua para rasul adalah khatamur rasul, penutup para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala syarahimahullahu ta'ala wa ahsahu ma qila fil farqi bainan nabi wa rasul, dan yang paling sahih apa yang dikatakan ketika membahas perbedaan nabi dan rasul, nabi adalah man uhiya ilaihi bisyar'in wa lam yu'mar bitablighi, seorang yang diberi wahyu dan tidak diperintah untuk menyampaikannya. Adapun rasul adalah seorang yang diberi wahyu dengan syariat dan diperintah untuk menyampaikannya. Ini satu di antara qaul ulama yang disebutkan dalam mengenai perbedaan nabi dan rasul. Sama-sama diberi wahyu. Kalau nabi, kata beliau, tidak diperintah menyampaikan, kalau rasul diperintah untuk menyampaikan. Nah, beberapa tambahan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ucapan beliau rahimahullah ta'ala, ya, rasul ada yang man samallahu minhum bi kitabi wa man lam yusammi minhum. Sebelumnya Yang perlu diketahui, yang poin pertama adalah anna kulla rasulin nabiyyun wa laysa bil aks. Itu poin pertama yang penting. Semua rasul adalah nabi dan tidak semua nabi adalah rasul. Semua rasul adalah nabi dan bukan semua nabi rasul. Yang kedua, pembahasan kedua adalah apa perbedaan nabi dan rasul. Kalau dikatakan semua rasul adalah nabi, maka dan tidak semua nabi adalah rasul, apa perbedaannya? Beliau rahimahullah menyebutkan tadi, disebutkan oleh Syekh rahimahullah satu ucapan para ulama, yaitu nabi adalah yang diberi wahyu dengan syariat yang tidak diperintah menyampaikannya, adapun rasul yang diberi wahyu dengan syariat dan diperintah untuk menyampaikannya. Itu satu pendapat. Pendapat kedua, para ulama kita menyatakan rasul itu adalah man uhiya ilaihi bisyara'in jadid. Kalau rasul diberi wahyu dengan syariat yang baru, kalau nabi itu diberi wahyu dengan bisyara'in man qoblah, dengan syariat sebelumnya. Itu yang cenderung disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah menukil ucapan Al-Alusi dan tafsirnya. Sama-sama diperintah untuk menyampaikan, tetapi bedanya kalau nabi mengikuti syariat sebelumnya, kalau rasul dengan diwahyukan syariat baru. Asy-Syaikh Yasin rahimahullah ta'ala dalam Ta'liq Tahqiq Wasithiyah menyebutkan qaul yang ketiga yang hampir mirip dengan qaul kedua, qaul Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwasanya rasul, rasul itu adalah seorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kepada kaum yang mukhalifin. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia sebagai nabi, sebagai rasul, mairsalihi ila qaumin man khalaf amrullah. Ya. Nah, dia diutus kepada kaum yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia diutus oleh Allah kepada kaum yang mukhalifin amr Allah. Kaum yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga diperintah untuk berdakwah, menyampaikan dakwah kepada kaum yang mukhalifin. Adapun kata beliau, idza kana ya'mal bisyariati man qablah walam yursal ila ahad, adapun kalau beramal dengan syariat nabi sebelumnya, beramal dengan syariat rasul sebelumnya, dan tidak diutus kepada kaum mukhalifin, maka dia nabi, dia adalah nabi. Nah, saya ulangi, kalau Syaikh Salih Fauzan Hafidzallah menyebutkan pendapat nabi adalah yang diberi wahyu dan tidak diperintah untuk menyampaikan. Kalau rasul diberi wahyu dan diperintah menyampaikan. Pendapat kedua, kalau rasul itu diberi wahyu dengan syariat baru, kalau nabi mengikuti syariat sebelumnya. Pendapat ketiga yang nukil oleh Syaikh Yasin rahimahullah dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau rasul itu diutus kepada kaum yang mukhalifin, yang berisi membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi, dia mengikuti syariat Nabi sebelumnya dan tidak diutus kepada kaum tertentu. Nah, poin yang ketiga, Nabi yang pertama adalah Adam alaihissalam. Adapun Rasul yang pertama fil ahli ardi adalah Nuh alaihissalam. Nabi yang pertama Adam alaihissalam, adapun Rasul yang pertama fil ahli ardi adalah Nuh alaihissalam. Poin yang keempat bahwasanya akhir rasul wa khatamun nabiyyin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah penutup nabi. Dan otomatis berarti adalah penutup rasul. Karena rasul itu pasti nabi. Ketika nabi terakhir tutup berarti rasul juga tutup. Ketika nabi terakhir berarti juga otomatis rasul terakhir. Ya, karena kita di awal katakan rasul itu pasti nabi. Sehingga ketika nabi ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti kerasulan pun ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah khatamun nabiyyin. Ya, wa akhir rasul. Yang kelima, di dalam satu hadis disebutkan bahwasanya jumlah rasul itu ada 313 orang. Disebutkan oleh Syekh Mubil rahimahullahu taala dalam Sahih Musnad mimma laysa fi sahihain dari hadis Abu Dzar radhiyallahu an. Saya ulangi dari hadis Abu Mamah Sudai bin Ajlan. Hadis Abu Mamah Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu. Ya, ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kam kanat ar-rusul? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Salah sumiah wa salah sata asyara. 313 orang. Nama Allah ma'alam. Bismillahirrahmanirrahim.